Oke. Yuk. Dek Tegar. Si Kendang Kecile dari Persatuan Pemuda Wucang. Si Kendang Kecile yang nanti akan menggantikan, menggeserkan posisi Mas Krecek. Posisinya si Kendang Komplangi Jawa Tengah. Kendang Brobose Kota Pati. Yes. Romo masalahnya ya. Oke, Dek Tegar, tunjukkan ekspresimu PD dengan teman-teman dari Perang Kemeniti. Jangan terang semuanya ya. Yeah. masih hampir sama. Hampir sama. Yeah. Rong tahun meneng recek lengser ini. Telung tahun musuh. Okay. Patang puluh telu. Ayo, recek rong tahun meneng wis lengser wis. Oke. Okay. Terima kasih. Oh, bentar lagi.